السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita melanjutkan pengkajian kitab Istiqamah, konsekuen dan konsisten dalam menerapi jalan ketaatan. Pada kali ini kita insyaallah memulai dari halaman ke-73 nomor 8 dari kaidah-kaidah Istiqamah. Yaitu buah dari istiqamah di dunia adalah istiqamah di atas sirat pada hari kiamat. Buah dari istiqamah di dunia adalah istiqamah di atas sirat pada hari kiamat. Jadi apa efek dari istiqamah di dunia? Apa efek akhirat kita? Yaitu kita bisa istiqamah di atas sirat. Sirat itu semacam jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, gelap, mengerikan. Ini masa depan kita, jemaah sekalian. Masa depan yang kalau kita ingat ini yang pasti berlaku, itu rasanya kita tidak punya lagi sesuatu yang bisa dibanggakan di dunia ini. Ya. Dikatakan oleh penulis hafizullah, barang siapa diberi hidayah menempuh jalan yang lurus di dunia, yaitu jalan Islam dan sunnah, maka ia akan diberi hidayah di akhirat agar selamat dalam menempuh as-sirat al-mustaqim yang terbentang di atas neraka jahannam. Jadi kelak di akhirat itu ada as-sirat al-mustaqim, jalan apa dia di jembatan sangat tipis terbentang di atas neraka jahanam. Ya. Kita pasti lihat itu, Pak. Ingat, Pak, ya. Kelak pada hari kiamat, sirat atau jembatan akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Ia lebih tajam dari pedang. Ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Ya. Berarti tipis sekali itu. Kita lewat jembatan 3 meter aja, ya lebih tipis daripada pedang. Atau bukan lebih tipis daripada pedang lah. Jembatan bambu satu batang aja lah gitulah. Ya, jalan aja gimana? Ya enggak bakal bisa sampai ujung sana. 3 meter padahal cuma 3 meter. Ya, dan lebih tipis dari sehelai rambut, masyaallah. Lalu manusia diperintahkan untuk melewatinya. Mau enggak mau pasti manusia itu akan melewatinya, maksudnya ke sana gitu. Siapapun kita, Pak. Ya, siapapun kita. Baik ketua DKM, bahkan ustadznya sekalipun. Ya. Lalu diperintahkan untuk melewatinya. Keadaan manusia saat melewatinya berbeda-beda, ya. Tergantung amalan-amalan dan keistiqomahan mereka di atas jalan yang lurus saat di dunia. Ya. Jujur aja, Pak, kalau misalnya orang jarang mengingat hal seperti ini, rugi. Orang jarang ingat akhirat itu rugi. Diingatkan akan akhirat gak mau enggan, itu rugi orang-orang seperti itu, kesian. Ya kita kesian sama diri kita sendiri juga. Tapi apalagi dengan orang yang gak mau diingatkan akan akhirat. Di Al-Quran dan di hadis itu sering diperingatkan akan akhirat. Karena hal-hal di hari-hari itu berat, berat, tidak seringan hal-hal di dunia ini. Bagaimana coba dibayangkan, jembatan yang setipis ujung pedang, tipis sekali, kita masing-masing sendiri-sendiri akan melewati itu, maksudnya diperintahkan untuk melewati itu, dan entah kita bisa melewati atau tidak. Yang logikanya, kalau di logika dunia, nggak bisa kan? Nggak mau, bagaimana? di logika dunia, lebih tajam daripada pedang bahkan rambut. Kemudian keadaannya gelap gulita, terang aja kita gak berani, ya. Lebih-lebih di bawahnya itu neraka jahanam, ya. Belum lagi kemudian ditambah dengan banyaknya kalalib, yaitu pengait-pengait besi, pengait-pengait yang bersifat besi, ya. Dia menghalang-halangi jalan kita dan gelap. Kita gak ngeliat kena besi tajam-tajam, robek kulit kita kemudian. Itu kalau memang tidak kebawa atau tidak jatuh. Dan betapa banyaknya orang yang jatuh kemudian. Na'udzubillah. Gimana, Pak? Ya. Ibnu Qayyim berkata di halaman 74, barang siapa yang di dunia ini diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang dengannya para rasul diutus dan diturunkan kitab-kitab, maka di akhirat kelak ia akan diberi petunjuk agar selamat melewati jalan lurus yang membimbingnya ke surga, negeri balasannya. Ya, jadi karena logika duniawi tidak memungkinkan siapapun, makhluk manapun bisa melewatinya, maka pasti ada kunci tertentu yang Allah Ta'ala berikan agar bisa melewati jembatan mengerikan itu. Yaitu apa kuncinya? Ya, amalan soleh. Amalan soleh. Seukuran kekuatan seorang hamba untuk menempuh sirat, yaitu agama di dunia ini. Ya. Maka silahkan yang menjadi hamba dan budak dunia, berbanggalah dengan dunia kalian, ya, dengan kekayaan kalian, dengan dan seterusnya. Berbanggalah, silahkan. Dan lupakanlah agama. Maka akan bagaimana nasibnya kelak ketika melihat sirat, sementara dia tidak punya bekal untuk melewati itu. Ya, seberapa kekuatannya menempuh agama di dunia ini, maka seperti itu pula kekuatannya saat berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana seorang hamba berjalan di atas agama di dunia ini, begitu pula ia berjalan di atas sirat pada hari kiamat. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, ya, seperti buruk, cepat sekali. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita seperti ini, ya, melintas seperti kilat. Ada yang melintas seperti kedipan mata, cepat. Kedipan mata kan sak gitu, ya. Ada yang melintas seperti angin, ini lebih lambat daripada kilat dan kedipan mata, tapi ya udah luar biasa, ini bagus gitu loh. Ada yang melintas seperti kecepatan orang berkendaraan. Entah ini kendaraan yang dimaksud kendaraan seperti kuda, unta atau kendaraan kita. Wallahu a'lam. Mungkin maksudnya kendaraan unta atau kuda, Pak. Karena ini berdasarkan hadis Nabi, dan di zaman Nabi SAW belum ada motor dan mobil. Mungkin kalau motor dan mobil itu kecepatan-kecepatan angin mungkin, ya. Wallahu a'lam. Gak bisa dikiaskan juga dengan dunia, ya. Tetapi seperti kecepatan orang berkendaraan, wallahu a'lam. Artinya lebih lambat daripada angin, tapi itu sudah termasuk lumayan cepat. Ada yang melintas seperti orang berlari, ya. Ada yang melintas seperti orang merangkak. Ini paling susah ini. Ada yang tersambar namun selamat, ada pula yang tersambar lalu terlempar ke dalam api neraka. Kalau yang secepat kilat itu posibilitas insyaallah mudah-mudahan selamat. Nah, ini yang kecepatan kayak orang berlari, ya, mana sempat dia memperhatikan samping kanan kiri kalau berlari, ya. Kemudian tersambar dengan pengait-pengait besi itu. Ada yang selamat, ada pula yang terlempar. Ini bukan main-main tema ini, jemaah sekalian. Bukan sekadar dongeng hanya untuk menambah khazanah di pikiran kemudian selesai, ya. Melainkan kita mengingat hal-hal seperti ini agar apa? Agar beramal soleh. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba melihat bagaimana ia berjalan di atas sirat nanti dengan memperhatikan jalannya di atas agama Islam di dunia ini sebagai balasan yang setimpal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kalian tidak akan diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang telah kalian kerjakan. Hendaklah ia memperhatikan syubhat dan syahwat yang bisa menghalangi jalannya di atas agama ini. Yang sesungguhnya syubhat dan syahwat itu adalah kaitan yang ada pada dua sisi sirat nanti yang bisa menyambarnya dan menghambat jalannya di atas siratnya. Syubhat itu hal yang samar, dia menyerang pemikiran, dogma agama, menyerang pemikiran. Syubhat, syahwat menyerang kalbu, hawa nafsu, ya. Diperhatikan itu seberapa sering dia mengikuti keduanya, maka seberapa itu yang akan menjadi sambaran-sambaran untuk dirinya ketika melewati sirat. Serempak. Jika penghambat yaitu syubhat dan syahwat itu banyak di dunia, maka demikian juga di akhirat. Artinya, kalau misalnya kita sering tidak berhasil melewati syubhat dan syahwat di dunia ini, maka bagaimana dengan pengait-pengait yang mengerikan tadi di atas sirat? Sebegitu juga banyaknya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid," dan Rabb-mu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Makanya sekarang dikasih tahu. Sekarang dikasih tahu supaya tahu. Ya, dan setelah tahu, maka jadilah lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan itu fungsinya ngaji itu, Pak. Fungsi ngaji itu, bukan sekadar hadir doang. Fungsi ngaji, tujuan ngaji ya supaya lebih baik kitanya. Dan kalau bisa ajak istri-istri bapak. Ini hal ini kan bukan cuma dialami kita, Pak. Istri-istri sampean juga mengalami nanti. Anak-anak sampean juga mengalami. Kalau enggak sampean kasih tahu, bebannya berat itu nanti di akhir-akhir. Ya. Sangat aneh kalau misalnya kita sebagai seorang bapak pengen soleh sendiri. Enggak mungkin itu dibilang bagus. Karena yang Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri. Makanya kalau bisa ajak juga tuh, Pak, anak dan istri, Pak. Ya, dirayu mereka, beri mereka imbalan apalah buat kajian, mengingat hal-hal seperti ini. Minimal hari Ahad pagi lah misalnya. Ya. Supaya ngerti nanti itu bakal banyak tanggung jawabnya itu, istri sampean, istri-istri kita ya. Dan berat. Karena amanah kita itu besar, Pak. Kita laki-laki amanah kita itu istri dan anak, gitu loh. Ya, kalau enggak dijaga, enggak diberikan pengetahuan, gimana kita jawabnya di hadapan Allah nanti? Ya, ditanya, "Kenapa kamu biarkan istrimu tidak tahu akan hal-hal seperti ini?" Ya. Mungkin enggak diajak ke pengajian, mungkin enggak, gimana? Jawaban kita apa? Repot jawabnya. Mau bohong enggak mungkin, ya. Mau jujur apes nantinya. Ya, serba salah. Daripada nanti serba salah, sekarang kita salahkan diri kita dan ayo kita bergerak menuju yang lebih baik, ya. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya, yaitu kalau kita berbuat soleh baik, maka Allah tidak akan menzalimi kita. Dan kalau kita berbuat buruk pun, Allah tidak akan menzalimi kita, melainkan membalas dengan balasan sesuai dengan perbuatan buruk kita. Karena kezaliman itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau misalnya kita berbuat soleh, tapi dengan kesolehan itu Allah azab kita, itu zalim. Dan Allah tidak seperti itu. Maka Allah akan membalas kita sesuai dengan kesolehan kita. Tapi kalau kita tidak soleh, ya bejat, na'udzubillah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kita penghuni surga gara-gara kita bejat, itu zalim. Maka Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan kebejatan yang kita lakukan. Itu adil, hakim, bijak. Ya, baik. Itu poin ke-8. Jadi penting, Pak, untuk mengingat hal tersebut. 9. Penghalang istiqamah adalah syubhat, kesesatan, dan syahwat yang menyimpang. Dua ini yang menjadi fitnah di dunia ini. Kalau tidak syubhat, ya syahwat, atau keduanya sekaligus. Syubhat itu adalah sesuatu yang samar, Pak. Dia lebih menyerang ke pemikiran. Dan banyak dari pendakwah sekarang itu mengajak ke syubhat. Mengajak ke syubhat, propaganda materi agama yang halal dibilang yang haram dibilang halal. Iya. Dengan alasan toleransi, dengan alasan masalah khilafiyah, dengan alasan padahal udah jelas itu haram dihalalkan sama dia. Jadinya syubhat. Atau masalah-masalah akidah yang sifatnya prinsipil kadang-kadang didistorsikan. Sekarang kalau saya tanya, Pak, di manakah Allah, sampean harus menjawab kalau enggak Allah Ta'ala di atas ars, atau Allah Ta'ala di atas langit, atau Allah Ta'ala di ketinggian sana. Begitu kan jawabannya. Seharusnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dan juga ayat Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya sampean ditalkin sama da'i, atau ustadz, atau siapapun pendakwah, Allah itu di mana-mana, atau kemudian mengatakan Allah itu ada tapi kita tidak tahu di mana, ini syubhat. Dalam masalah akidah berbahaya ini. Masa umat Islam berbeda pendapat mengenai di manakah Rabb-nya? Lalu selama ini kita menyembah siapa? Kok ditanya kayak gitu kita belum aja tahu. Berarti selama ini kita belajar apa? Gitu kan, Pak? Ya. Untuk masalah yang vital dan betul-betul prinsipil seperti ini, kadang dari zaman dulu kita enggak ditalkin sesuatu yang benar. Kita hanya ditalkin apa yang sesuai tradisi, gitu aja. Yang mana belum tentu tradisi itu selaras dengan agama Islam yang benar. Bisa jadi itu malah menyimpang. Syubhat. Hal yang samar-samar. Hal yang kelihatannya baik padahal menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya, Pak. Berbahaya sekali. Kesian kita ini yang awam. Makanya duduknya saya di posisi seperti ini, Pak. Jangan dikira mungkin bapak-bapak memuliakan pemateri, pendakwah, yang ceramah dan seterusnya. Tapi belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dia. Dilihat dulu bagaimana kondisi hatinya. Dilihat dulu bagaimana ajarannya. Benar apa enggak? Iya. Bahaya kalau misalnya menipu orang dengan nama agama. Bahaya sekali. Ya. Jadi syubhat itu mengerikan, bisa menjangkiti hati kita. Dan mengerikannya bisa saja syubhat itu ditawarkan atau diinjeksikan, yaitu disuntik oleh orang-orang yang seharusnya mengajarkan agama yang benar. Di zaman ini pun makin banyak. Karena itu sudah diwartakan oleh Rasulullah SAW di masanya dulu. Rasulullah berkata nanti di hari kiamat, di menjelang, maksudnya dia di ujung hari, yaitu di ujung masa, ya, akan bermunculan dai-dai ila abu abi jahannam, dai-dai menuju pintu-pintu jahannam, Pak. Loh, kata Nabi seperti itu, Pak. Sampean apakah berpikir, loh, enggak ada kok, masa ada penceramah ngajak ke neraka, ada enggak, Pak? Ngomong, wahai manusia sekalian, yuk ke neraka. Kita bilang, sinting nih orang nih. Gak ada. Khutbah Jumat ngomong gitu. Wahai jemaah sekalian, inginkah anda semua ikut saya ke neraka? Gak ada ngomong gitu. Apakah Nabi bohong? Enggak, Nabi benar. Maksud Nabi bukan dai-dai yang bilang gitu. Dai bilang gitu gak ada. Dan kenapa gak ada? Kalau ada pun gak bakal mau orang ikutan. Enak aja. Capek-capek saya nyari duit, saya bikin anak, saya ini, diajak ke neraka. Ya. Ma, apa maksudnya dai-dai penyeru pada pintu neraka? Dai-dai yang mendistorsikan agama Allah. Dai-dai yang menawarkan racun bagi hati berupa syubhat, hal-hal yang samar, yang haram dibilang halal, atau kadang-kadang yang halal dibilang haram, atau yang wajib dibilang tidak wajib, padahal dalilnya itu jelas sekali. Makanya masalah agama ini, Pak, bukan main-main. Maksudnya saya ini ngajar dan semua dai itu ngajar, itu dakwah itu bukan sekedar pinter. Pinter itu nomor sekian, yang paling pertama bener, gitu ya Pak ya. Kudu bener, gitu kan? Bener tapi bodoh ya nggak bagus juga, karena nanti bisa dibodoh-bodohin. Tapi bener dan pinter usahain lah. Jangan pinter tapi nggak bener, ini lebih jelek daripada orang udah nggak pinter nggak bener lagi, beneran Pak? Pinter tapi bener itu bisa ngakalin sampean, beneran. Pinternya orang ngomongnya masya Allah, banyak dai kayak gitu. Tetapi bener apa enggak? Enggak bener yang diajarin, masya Allah. Enggak bener maksudnya apa? Kebenaran ini bukan standarnya Hasan, bukan. Standarnya Al-Quran, As-Sunnah, Sunnah Nabi SAW, disertai dengan pemahaman orang generasi terbaik di Islam ini. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Sepakat kita itu Pak. Atau mau dilonggarkan lagi dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yuk kita ikuti mereka. Ya. Begitu Pak. Maka dalam beragama ini kita justru harusnya lebih selektif dibandingkan dari mencari ilmu dunia. Ya. Kalau misalnya kita berdagang ya Pak ya, kita kemudian cari pegawai. Datang beberapa calon pegawai melamar. CV-nya ada, pendidikan apa, pengalamannya apa, dari mana orang ini, di mana alamatnya, kita tanya. Detail kita tanya, demi menjaga apa? Menjaga harta kita. Ini uang nih, uang investor. Bukan uang saya hanya pengelola. Nah, ini pegawai saya, dia yang mengoperasikan perdagangan. Kalau ternyata dia berkhianat, yang repot kan saya. Ternyata rugi, korupsi, ternyata dia kabur, nilap duit 100 juta sementara. Ya berarti saya rugi 100 juta lah minimal. Kira-kira gimana kedepannya? Repot gak Pak? Repot. Harus ditagih 100, bakal ditagih 100 juta. Gimana cara dapetinnya? Saya nabung 1 juta per bulan, berarti 100 bulan saya harus betul-betul. Itu pun, aduh masya Allah, repot, pusing nanti. Makanya saya seleksi betul-betul kejujuran dan kekuatan orang yang bakal saya pekerjakan ini. Itu dalam dunia. Lah dalam menuntut ilmu akhirat itu harus lebih betul-betul selektif lagi. Ini benar gak nih ajaran ustadznya nih gitu kan? Ya. Apakah sesuai dengan Al-Qur'an enggak? Atau jangan-jangan malah menyimpang, bahkan bertentangan. Maka berhati-hati jemaah sekalian. Ya. Syubhat, ya, masalah syubhat. Dan juga masalah syahwat, ya, penghambat dan pencegah yang bisa menghalangi kita dari istiqamah. Seseorang yang berjalan di atas jalan yang lurus terus-menerus, ia akan selalu dibayangi oleh syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan dan mencegahnya dari jalan Allah yang lurus. Ya. Jadi kalau orang itu bersih Pak, pengen istiqomah, dia akan sering dibayang-bayangi oleh syubhat dan syahwat. Beneran Pak. Makanya jangan heran. Misal ada di antara kita mungkin bertanya-tanya Pak ya. Kenapa ya? Kok pas setelah saya hijrah, setelah saya kenal pengajian, setelah saya mulai mendekati agama Allah, kok ujiannya begitu banyak gitu kan? Ya, banyak orang kayak gitu bertanya-tanya. Memang layak mereka bertanya. Berarti hati mereka masih hidup. Kenapa setelah saya mulai yang perempuan mengenakan jilbab ya, yang laki-laki kenapa kok saya setelah memulai rajin sholat berjamaah godaannya kok lebih dahsyat gitu loh? Apa jawabannya Pak? Jawabannya ya, setan itu tidak akan merusak bangunan yang sudah roboh. Ya enggak Pak? Ngapain ngancurin bangunan roboh? Bangunan udah hancur. Terus ada kuli bawa apa palu besar kemudian bawa semua peralatan. Atau ada orang bawa bulldozer. Bulldozer Pak ya? Buat ngancurin bangunan atau apa? Kemudian orang pada nanya, mas pengen ngapain sampean? Pengen ngancurin bangunan, yang mana? Itu yang udah runtuh. Wah, sampean. Waduh, ke neraka aja mas gitu. Gimana? Tetapi yang namanya pengen menghancurkan, yang dihancurkan itu bangunan yang ada, yang terbangun, terbina. Begitulah permisalan orang-orang yang terpuruk dengan kemaksiatan, dengan orang-orang yang berusaha menuju agama Allah. Ikan Pak ya? Coba. Orang yang berusaha sholat berjamaah, dia kira-kira tergoda gak dengan rasa ngantuk, ya tergoda gak dengan ini, dengan itu ya. Beda dengan orang yang pas sholat, orang pada sholat subuh, dia masih mimpi di kasurnya. Tergoda gak dia dengan ngantuk? Ya emang dia udah ngantuk, udah tidur bahkan. Hah? Gak perlu digoda lagi, udah cukup. Ya. Setannya liburan, ya. Ya gak usah capek-capek godaan dia, emang udah bahlul ini orang. Bahkan udah jadi lebih setan daripada setan itu sendiri. Iya. Ya Pak ya? Ya Pak? Istiqomah insya Allah ya Pak. Masya Allah. Makanya kalau misalnya ngaji, ada yang ngantuk, itu wajar. Yang gak wajar itu ada yang tidur di kasur, tapi sambil ngaji, itu hebat. Ya. Godaannya emang kayak gitu Pak. Dapat pahala insya Allah, bukan pahala tidurnya, pahala nahan tidur. Jangan bilang, Ustaz saya lagi puasa Pak Ustaz, kalau misalnya tidur lagi puasa itu ibadah. Enggak, itu hadis palsu. Apalagi tidur pas lagi puasa, pas lagi kajian, jangan ya. Jangan beralasan. Nanti Ustaz ini ngajar juga gitu sambil tidur. Ustaz kok ngajar kok tidur? Kan Ustaznya lagi puasa gitu. Enggak ada alasan gitu Pak. Tapi memang begitu, kita ngantuk di kajian itu ujian Pak. Pahalanya insya Allah ada, besar insya Allah. Asal ditahan, jangan diterusin ya. Semua orang yang menyimpang dari istiqomah ini disebabkan oleh dua hal tersebut, dengan syubhat ataupun syahwat. Syahwat menjadi sebab perusak amal dan syubhat perusak ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Katakan begitu Pak. Maka ikutilah, ikutilah jalan yang lurus. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Sekarang Pak, kalau ditanya apa sih yang memecah belah umat? Ya gitu kan. Yang memecah belah umat bukan jalan yang lurus. Amar ma'ruf nahi munkar itu jalan lurus. Yang memecah belah umat bukan amar ma'ruf nahi munkar. Justru itu yang mempersatukan umat. Ayo Pak, sholat berjamaah Pak, amar ma'ruf. Wah, memecah belah nih. Enggak, justru kita pengen merapatkan shaf. Kemudian nahi munkar, Pak, jangan lakukan ritual ini, enggak usah ke gua itu. Syirik itu nanti jadinya. Wow, kamu merasa paling benar ya, Dek. Kamu memecah belah umat nih. Udahlah, lakum dinukum waliyadin. Wah, Masya Allah. Justru sampean, Pak, yang memecah belah umat. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lah, berarti kayak kafir dong kalau kayak gitu. Ya. Atau ada orang melakukan ritual bid'ah. Kita bilang, Pak, itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Gak usah dilakukan. Ya. Contoh, Pak. Mohon maaf kalau ini agak menyinggung, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan. Yaitu misal di kuburan. Dapas penguburan ya. Itu tidak ada khilafiyah di situ Pak. Itu memang betul-betul murni mengada-ngada. Murni mengada-ngada, gak ada. Kalau azan di telinga bayi pas lahir, itu memang ada hadisnya walaupun lemah. Maksudnya di sini masalah khilafiyah itu yang azan di telinga bayi masalah khilafiyah. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas di sini azan pas nguburin. Ya Pak ya. Mohon diperhatikan ya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, beliau ketika ditanya tentang mengazankan mayit pas lagi dikubur. Ini salah satu ulama Syafi'i apa ya, jadi bukan saya yang berfatwa. Ya. Beliau dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, kemudian menjawab bahwa langsung dengan jawaban hadza bid'atun, ini adalah kebid'ahan. Maka kita sebagai ulama, atau sebagai ulama, kita sebagai awam yang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, ya jelas sekali jawabannya, Pak. Ini untuk yang mengazankan mayit ya, Pak ya. Ya, dan ini perkataan ulama. Dan memang tidak ada satu pun apa hadis atau apa. Dan ulama sudah bilang ini bid'ah. Ya. Adapun yang telinga bayi itu khilafiyah itu. Ya, itu khilafiyah, itu masih lebih longgar, Pak. Itu masih lebih longgar. Tapi yang untuk yang menguburkan mayit kemudian diazankan itu enggak ada. Kadang-kadang yang megang payung atau pemilik tenda tuh kadang-kadang ngomporin. Misalnya kita dengan keluarga kita enggak mau tuh di ini. Enggak usah diazanin lah, enggak ada syariatnya gitu kan. Ya kuburin aja. Ya bismillah lah, kuburin aja doain. Tapi diazanin apa dikomatin enggak, nanti sholat nanti mayitnya gitu. Enggak ada itu. Kemudian diprovokasiin, azanin. Kemudian bilang kayak kambing aja enggak diazanin, Masya Allah. Rasulullah wafat enggak diazanin, sahabat wafat enggak diazanin, tabiin wafat enggak diazanin, apakah mereka kambing? Bukan masalah kayak kambing atau bukan, masalahnya ada syariatnya apa enggak. Jangan ngambing-ngambingin syariat gitu kan. Kalau emang ada syariatnya, ya udah, lakukan. Kalau tidak ada, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah SAW datangkan dari syariat, ambil itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasulullah larang, maka intahu. Habiskan itu, maksudnya habiskan, jangan lakukan. Dan di antara yang Rasulullah larang adalah man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada urusannya dengan agama kami, tidak perintahnya, maka dia tertolak amal itu. Bukan hanya tertolak, Pak. Gara-gara mengamalkannya tanpa tuntunan bisa jadi dosa. Jadi jangan kita kira itu ibadah, malah itu bid'ah. Begitu, hati-hati. Ini yang namanya syubhat. Makanya saya enggak mau ngajarin hal kayak gini, Pak, gitu kan. Biarin saya ditentang atau gimana, yang penting selamat akhirat, tanggung jawabnya ringan lah. Lebih ringan maksudnya, tetap berat tapi lebih ringan lah. Daripada diajarin kayak gitu, entar sampean bakal nuntut saya, Pak, kalau misalnya saya ajarin. Ayo, Pak, azanin tuh mayit. Sampean azan itu mayit-mayit yang misalnya ada di antara jemaah wafat, dikubur. Ya. Pak Budiman kemudian bilang ke jemaah, kata Ustaz Hasan kan, ayo kita azanin. Oh iya benar juga, waktu itu bilang di kajian gitu ya. Iya, azanin. Yang azan yang bagus siapa? Ya, Pak ini, ya Pak Anto namanya. Iya. Oh ya. Kemudian komat. Habis itu ada imamnya. Sepikirnya enggak nyala. Ya. Coba. Itu nanti sampean di akhirat bakal nuntut saya, Pak. Saya yang kena nanti. Ya, nanti ditanya sama Allah, kalian kenapa diazanin itu? Ayo, mau jawab apa? Kata Ustaz Hasan, dipanggil saya. Mana Ustaz? Saya enggak tahu apa-apa. Saya enggak tahu apa-apanya. Dulu di masjid, di musala muhajirin ngajarin itu. Ayo, mau apa? Mau bohong? Enggak bisa. Saya yang tanggung jawab. Makanya saya enggak mau ngajarin. Malah saya berikan warning. Jangan, nah ini saya ajarin, jangan, Pak. Gitu. Kalau sampai nanti tetap gitu juga, ya urusan masing-masing. Ntar jangan bilang Ustaz Hasan ya Allah yang ngajarin. Saya datang, enak aja, nuduh. Sampai ini gimana, nuduh-nuduh enak aja. Enggak. Saya gak mau, beban saya berat, Pak. Jadi saya ngajarin insya Allah, diusahakan yang insya Allah mudah-mudahan, walaupun gak bisa sempurna, yang menurut, yang insya Allah yang semoga itu benar gitu loh. Kalau misalnya ternyata ada ajaran saya yang menyimpang atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, wajib atas sampean untuk nasihatin saya. Tapi nasihatinya kalau bisa yang baik, Pak ya, jangan ditukur mah. Sat, Ustaz gimana? Wah, dilempar saya langsung. Ya, udah bisa-bisa nggak usah ngisi lagi dah di sini. Ya, gitu. Ya, yang baik gitu. Maksudnya supaya kita sama-sama nerima, lapang dada, ya, sehingga. Kan kita kan sama-sama pengen, Pak, supaya ke surga bareng. Gimana mau ke surga bareng kalau saya ngajarin sesat atau hal yang tidak ada syariatnya dalam Islam, tidak ada tuntunannya dalam Islam. Begitu Pak. Ya. Pahit-pahit sekalian. Daripada pahit di neraka, pahit di dunia. Tapi saya pikir Pak, kalau misalnya kita itu mengajarkan sunnah Nabi SAW dan memberikan tanbih, atau tanbih itu peringatan pada orang, jangan menyelisih sunnah Nabi SAW. Pahit di awal, manis di akhir insya Allah. Sampean mungkin ada di antara sampean yang bilang, ini kok wah ustadznya ini ekstrim nih gitu. Nanti kalau sampean dapat hidayah, sampean bakal merasakan manisnya ajaran sunnah Nabi SAW. Begitu. Mending pahit sekarang daripada nyesel di akhirat. Begitu Pak ya. Kita lanjut Pak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan ini kita langsung terjemahnya aja. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis di tangannya, membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Jadi dibuat garis di tanah ada garis. Ini jalan Allah yang lurus nih, siratul mustaqim. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kiri dari garis lurus itu ada kanan kiri garis. Ya. Kemudian bersabda, ini adalah jalan yang bercerai-berai, sesat. Tak satu pun dari jalan ini kecuali di dalamnya terdapat setan yang menyeru padanya. Ibaratnya kita mau jalan lempeng. Kan ada gang-gang tuh Pak biasanya. Nah di tiap gang itu menarik tuh. Ada setan banyak. Ya. Begitu. Ya jadi kita, wah enak nih kayak di sini nih. Ditawarin di sini, wah enak nih. Begitu Pak. Kalau saya pulang ke sini nih akan ada bazar nih Pak ya. Saya pulang tuh lewat tuh ada apa namanya pasar kaget. Pasar apa namanya? Pasar Mingguria namanya. Ya. Orang-orang cari nafkah itu. Gak apa-apa itu. Saya dulu dagang kayak gitu Pak saya dulu di Stekpi namanya di Kalibata. Waktu masih kuliah masih mahasiswa tuh saya dagang gitu Pak. Minggu-minggu itu pasar kagetan gitu ya. Cuma hari Minggu doang, hari Ahad. Itu hah? Iya. Ya seperti itu saya apa namanya? Jualan dagang pepes waktu itu. Pepes sama gorengan sama nasi. Ya dibilang laku sih enggak banget ya karena saingannya banyak ya. Tapi saya ngerasain, makanya saya kalau lewat tuh saya ingat masa lalu ya. Ya Allah, masa lalu saya nih lihat anak-anak muda jualan tuh saya rasanya pengen doain tapi nggak sempet. Pengen doain supaya masya Allah mudah-mudahan laku dah, karena nggak enak Pak kok jualan nggak laku-laku ya. Ya rasanya gimana gitu. Nah, kenapa saya tadi ngomongin itu ya Pak? Maksudnya gini, kita kan kalau lewat jalan itu kan siratul mustaqim tuh Pak, samping-samping banyak dagangan orang tuh. Duit lagi banyak, ya tertarik nggak Pak? Biasanya tertarik kalau memang lagi lapar tertarik tuh. Apalagi ngajak istri misalnya, bukan istri saya ya, misalnya sampean ngajakin sampean Pak, ngajak istri ke mall, diskon, itu kira-kira tuh gimana? Istri bisa siratul mustaqim nggak tuh Pak? Istri kalau sampean mah siratul mustaqim nggak tertarik sama diskon. Bukan karena kotong, emang laki-laki emang diskon itu bukan gombal diskon mah rayuan yang nggak mempan dah di kita, gitu kan? Iya. Tapi bagi perempuan itu diskon itu ibarat ya ifrit-ifrit yang menggoda itu. Iya. Wow, itu godaannya Pak. Masya Allah. Itu kok ibu-ibu itu diskon ini diskon itu, ayo. Diskon gini dipotong sekian persen, masya Allah, godaannya berat. Ya. Kalau laki-laki dua-duanya bukan diskon, laki-laki godaannya perempuan, iya, ibu-ibu godaannya diskon, laki-laki godaannya ya ibu-ibu itu, ya bahaya Pak ya, mana yang lebih bahaya? Ya perempuan godaannya duit, materinya. Laki-laki godaannya yang matre itu, ya kan? Iya. Ya sama aja kita bisa tergoda juga ya. Ya begitulah insan. Masing-masing ada lapangan godaannya gitu. Nah, di sini makanya jalan lurus, ya. Makanya kalau kita naik motor jalan lurus, kadang mata kita kemana-mana kan? Laki-laki. melihat cakep tuh, bening ya gitu kan. Iya, itu yang itu jelek tuh, tapi lumayan sih manis, hitam manis kayak kecap gitu kan. Gitu, laki-laki matanya. Godaan. Tadi Siratul Mustaqim, ya namanya Siratul Mustaqim, naik motor, naik mobil, lihat ke depan, bukan lihat samping, ya lihat ini. Ada yang kelewatan, kemudian ngeliatin spion. Eh, cakep juga tuh, gitu ya. Yang seperti ini, laki-laki godain seperti itu ya. Ya. Enggak, saya diceritakan orang. Ya. Saya diceritakan orang pria lain. Iya. Ini adalah jalan yang bercerai-berai, sesat tak satupun dari jalan-jalan ini kecuali dalamnya terdapat setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah yang maknanya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ajakan setan yang mengajak manusia untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus itu bisa menggunakan syubhat atau syahwat. Jika ia melihat seseorang itu sering lalai, maka ia akan membuatnya menjadi cinta syahwat. Dan jika dia melihat seseorang itu semangat dan senantiasa menjaga agamanya, maka ia akan memasukkan syubhat kepadanya. Ini perhatikan Pak. Kalau ada orang tuh jauh dari agama, maka lebih potensi kemana? Ke syahwat. Tapi kalau orang itu ada kesolehan, semangat, beragama, itu lebih dekat kepada syubhat. Gitu ya? Iya betul Pak. Lihat tuh pemuda-pemuda yang ngebom tuh. Pemuda-pemuda yang bermanhaj khawarij. Ya. Mereka mengkafirkan orang, mengebom ini itu ya. Pernah kan terjadi di Indonesia berkali-kali terorisme seperti itu terjadi. Rata-rata anak muda bukan? Gak ada mbah-mbah gitu, gak ada Pak. Mbah-mbah letoy kayak gitu bawa bom. Ngapain mbah? Mau jihad fisabilillah cuk gitu kan. Gak ada. Anak muda. Anak muda itu kalau udah mau beragama biasanya mereka strict. Ngotot. Semangat menggelora. Makanya rata-rata yang demo itu anak muda. Iya, gak cocok Pak Budiman, Pak ini demo kemudian. Ayo turunkan ini, turunkan itu. Gak cocok. Polisi juga, ya kalau yang kayak gini demo memang kita gak usah urusin. Iya. Yang kayak gini mentar juga bubar sendiri. Encok juga kumat nanti gitu kan. Maaf ya Pak ya. Maksudnya emang orang yang udah tua, maksudnya berusia itu udah pengalaman, ngapain saya kayak gini udahlah gak usah lah gitu kan. Tapi yang muda-muda ini, mereka mudah terserang syubhat pemikiran. Terserang syubhat pemikiran. Iya. Dan makanya rata-rata yang tukang ngebom, yang khawarij seperti itu, yang mengkafirkan orang, rata-rata di perkotaan. Jarang ada orang-orang khawarij di desa. Iya. Ya ngapain juga khawarij di desa? Ngapain? Pemuda desa emang ngapain kerjanya? Enggak ada mikir tentang menggulingkan pemerintahan, enggak mikirin politik orang-orang di desa itu. Udahlah nerimo apa adanya, gitu kan? Ah, di kota ini ya semangat beragama yang tinggi terkena syubhat. Ya itu yang diinginkan setan. Ya jadi kalau misalnya orang itu jauh dari agama Allah, dia lebih rentan kena syahwat. Tapi kalau orang dekat dengan agama Allah, berusaha mau menjadi orang berilmu itu lebih rentan kepada syubhat. Begitu juga dari sisi lainnya, orang miskin lebih rentan kena syahwat. Apa salah? Orang miskin lebih rentan kena syubhat. Orang kaya lebih rentan kena syahwat. Ya enggak, Pak? Coba misalnya sampean banyak duit, Pak. Mau ngapa-ngapain gampang. Ya enggak? Kira-kira nyari perempuan gak lebih gampang. Syahwatnya mau dituntaskan. Mau beli mobil gampang. Mau beli ini gampang. Emang begitu. Orang yang punya duit banyak, kaya, tajir, itu lebih dekat kepada syahwat. Tapi kalau miskin, ayo. Mau nikah lagi, boro-boro. Ya. Mau beli mobil, aduh. Mau beli motor, gak bisa. Mau beli ini, gak bisa. Jadi pikirannya itu, ya, Gimana caranya akhirnya kena syubhat. Pemikirannya jadi menyimpang. Maling. Rata-rata yang maling kan orang miskin Pak. Tapi orang kaya juga banyak sih. Ya, koruptor rata-rata kaya sih. Tapi kaya gara-gara korupsi. Asli miskin itu Pak. Iya. Makanya kalau bisa jangan miskin. Ya, jadi asalnya koruptor itu miskin, kelihatan kaya, padahal miskin dia. Iya. Mendingan jadi bapak-bapak ya. Dibilang kaya enggak, dibilang miskin iya. Nah. Enggak. Bercanda. Ah, kaya hati. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innal ghina innamal ghina ghinan nafs." Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Kenapa kekayaan hati? Kekayaan hati itu walaupun dia miskin tapi rasanya kaya. Ibarat miskin rasa kaya gitu. Kalau dia kaya dia merasa cukup. Kalau dia miskin dia merasa kaya. Ya cukup, jadi hidupnya enak. Enggak bingung dengan dunia, enggak bingung ya. ASPP anak belum bayar. Dah insya Allah nanti ada rezekinya. Usaha ikhtiar kemudian minta sama Allah, datang rezeki. Itu enak. Coba kalau walaupun kaya, SPP anak belum bayar. Waduh panik nanti gimana nih, padahal banyak duitnya. Wah kurang dong sebulan, kurang 500 ribu nanti, aduh panik. Waduh itu. Itu kaya harta, miskin hati. Ya. Atau duit banyak tapi malas sedekah. Nah ini kaya harta, miskin perasaan. Ya gitu ya. Udahlah Pak, kita cukup mungkin sampai situ aja Pak ya. Udah terang banget ini ya. Takutnya nanti tiba-tiba azan zuhur aja gitu kan. Ya, cukup mungkin sampai sini Pak ya. Soalnya saya jam 8 sudah mau berangkat jadi harus persiapan ini itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, ada dari ibu-ibu, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Lingkungan kuota? Ada apa? Keluarga, ya? Ada yang taat, ada yang enggak, ya? Iya, alhamdulillah. Diurusin sama orang yang apa? Yang bukan, yang tidak sunnah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya jadi begini Pak. Yang lebih enaknya gimana pembahasannya? Jadi di keluarga itu ada orang yang dekat dengan, ya meninggal. Kemudian ada separuh dari keluarga itu yang dekat dengan agama Allah. Kemudian paham ilmunya. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Dari pemakaman dan penguburan jenazah. Tapi sebagian tidak paham sama sekali, mereka ikut dengan apa yang menjadi sifat tradisionalnya lah, gitu gimana, ya kan? Nah, kemudian pemakaman, pengurusan jenazah dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti, gitu loh, ya yang juga, ya nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW pengurusan jenazahnya. Lalu apakah berdosa orang-orang yang mengerti ilmunya ini? Ya, begini, yang mengerti ilmunya ini, mereka ini yang ngerti ilmunya itu posisinya apa? Apakah orang yang ternama di keluarga atau cuma sekadar ya orang jauh atau orang yang nggak punya kekuatan nama? Kadang-kadang begitu Pak. Ya, kita di keluarga kita belum terlalu dianggap gitu loh. Karena bukan sepuh atau bukan dianggap berilmu atau gimana atau dianggap sesat bahkan. Padahal kita tahu kebenaran gitu. Yang seperti kadang-kadang kita mau ngurusin mayit atau ngurusin jenazah atau ini sesuai sunnah. Tapi ditentang sama keluarga. Gak boleh kamu, anak kamu mah. Beda kamu lah gitu. Ya Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau emang gak mampu dalam artian dicegat sama orang-orang jangan maksa. Ya. Karena kalau maksa itu madorotnya bisa lebih besar Pak. Ya. Betul. Kalau maksa saya aja. Kalian semua bid'ah semua. Pokoknya saya. Wah itu orang gimana gak marah. Udah mati satu. Ini orang bikin marah lagi. Nanti ada lagi yang mati nih. Di sini. Gitu kan. Jadi lihat madorotnya lebih besar. Kalau madorotnya lebih besar maka udah. Cukup nasehatin aja baik-baik. Maaf Pak ini caranya mandikannya jangan seperti ini. Dan gak perlu pakai lafal-lafal tertentu Pak. Cukup ngomong kayak gitu aja. soal ditentang atau diterima itu urusan Allah. Yang penting sampein, cukup itu aja. Kalau memang posisi kita itu tidak berarti di agama, tidak begitu berarti. Tapi kalau kita punya posisi yang signifikan di keluarga, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk menghandle itu semampu kita. Jadi dilihat dari posisi kita, Pak. Ya. Nah, kalau tinjauan posisinya udah tahu, kita udah berposisi atau tidak. Kalau posisi kita bagus, maka yuk kita ajarkan. Insya Allah itu pahala besar, mencontohkan untuk keluarga kita. Tapi kalau posisi kita itu rendah, kita cuma anak bawang, ya, maka enggak, ya cuma nasihatin aja. Kalaupun terjadi kebid'ahan dalam pemakaman dan seterusnya, kita udah ngingetin beberapa orang, ya udah, jangan merasa wah dosa saya ini itu terjadi. Enggak semua hal kemaksiatan terjadi itu kita udah berusaha nasihatin kita kena juga, enggak. Yang penting udah nasihatin, udah kasih tahu semampunya, begitu ya Pak ya. Cukup begitu insya Allah. Mudah-mudahan dipaham gitu. Begitu. Cukup Pak? Silakan. Ya, setelah itu insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika jemaah umroh. Mungkin lagi sholat zuhur itu Pak. Kenapa diazanin? Oh gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, murah. Mau umroh itu? Iya. Itu ya kemudian bapak yang mau umrohnya itu diazin gitu bilang, loh kira gue mau mati apa begini? Ini tradisi ya. Ini tidak ada tidak ada syariatnya seperti ini Pak. Ya jadi jangan. Ya, ya kalau kita dulu mungkin masa lalu kita kayak gitu mengazankan orang yang mau umroh atau kita mau umroh diazanin, ya istighfar, udahlah, udah masa lalu Pak ya, udah berlalu, nggak usah diinin aja, kita minta ampun aja sama Allah. Tapi nggak ada ya seperti itu Pak, nggak ada. Lagi pula mohon maaf kalau kita pernah melakukan, kalaupun sampai mau umroh atau haji, nggak perlu ada pesta-pesta atau pemberitahuan yang masif apa, pemberitahuan kepada massa secara masif itu nggak perlu ya. Khawatirnya amalan kita udah hancur duluan sebelum terjadi gitu kan. Maka untuk menjaga hati kita gak perlu kayak gitu. Umroh-umroh aja ya. Kalau mau minta didoakan cukup sama keluarga terdekat. Misalnya sowan sama sepuh kita atau ya sama sepuh kampung atau sama siapa. Ya cuma pengen ngasih tahu udah mohon doanya gitu aja. Gak usah sampai jauh-jauh mengundang semua orang Pak. Karena itu takutnya bisa apa? Bisa membuat hati kita tuh umroh dia umroh gitu kan. Emang tradisinya kayak gitu ya. Kita kebiasaan gitu apalagi kampung-kampung. Enggak ada kampung-kampung umroh tiba-tiba umroh pulang-pulang udah botak gitu aja. Jarang orang pada dikasih tahu, kalau dikasih tahu biasanya wih sombong banget dia umroh enggak ngomong-ngomong gitu kan. Biasanya gitu di kampung-kampung. Tapi yang lalu sudahlah berlalu. Yang sekarang kalau kita nanti mau umroh enggak usah lah seperti itu ya. Nggak usah seperti itu. Apalagi nyebarin di broadcast. Assalamualaikum. Alhamdulillah nih, saya besok mau umroh nih. Ya. Tolong doanya dong dan amplopnya gitu misalnya. Ya begitu. Jadi nggak usah pakai arak-arakan dan seterusnya. Baik azan di rumah atau azan di bandara jangan. Udah. Azan di bandara. Diazanin. Ya nggak usah ada seperti itu Pak ya. Hal seperti itu tidak ada syariatnya. Silakan Pak. Sama. Oh, masya Allah. Iya. Iya. Oke, cukup? Iya. Kalau kita puasa Ramadan. Aha. Yang terlalu lalu itu kita punya hutang. Kesempatan itu bagaimana? Punya hutang. Hutang karena haid atau hutang karena hutang karena apa? Hutangnya di sini, apakah dia ketika tidak berpuasa itu ada sebab syar'i atau memang dia malas gitu loh? Itu ada rincian Pak. Oke, saya jabarkan semuanya aja biar enak. Jadi ada kasus orang punya hutang puasa belum ditunaikan, ya puasa Ramadan. Ini kita perlu tanya, sampean hutangnya itu tidak berpuasa ketika itu karena apa? Apakah karena uzur seperti safar atau haid atau nifas atau melahirkan atau hamil atau menyusui? Itu kan semua uzur, Pak, untuk tidak puasa. Ya. Bahkan kalau haid dan nifas enggak boleh puasa, gitu kan? Gitu. Kalau emang itu penyebabnya, maka wajib untuk sekarang ditunaikan. Tapi udah banyak, Ustaz. Iya, diperkirakan. Banyak, Ustaz, diperkirakan. Kira-kira 50 berat, Ustaz. Iya, jalankan, diqadha puasanya. Itu, Pak, ya. Itu kalau sebabnya syar'i. Kemudian masalah kedua, dia punya hutang puasa Ramadan. Tapi sebabnya bukan syar'i, tapi malas. Nah, ini gimana, ya? Sebabnya malas. Ini yang kedua, sebabnya malas. Maka yang seperti ini, ya, dia khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan wajib diqadha sesuai dengan nominal dia, berapa ninggalinnya. Banyak, Ustaz. Ya, dihitung kira-kira 50, Ustaz. Ya udah. 50, ya. Pernah di masa bujang dulu puasa satu Ramadan enggak pernah puasa misalnya. Qadha menurut jumhur ulama. Tapi sebagian ulama, segelintir ulama, ya, bukan bermaksud menjelekkan, tapi segelintir ulama, berapa aja, mengatakan tidak perlu diqadha bagi orang yang malas, cukup taubat. Taubat nasuha. Tapi wallahu alam, lebih hati-hatinya adalah diqadha, ya. Diqadha untuk yang malas. Itu kasus kedua, Pak, ya. Kasus pertama tadi sebabnya syar'i, maka diqadha normal tapi tidak berdosa. Sebabnya non syar'i, dia berdosa dan wajib diqadha dan bertaubat. Dua itu, ya. Yang ketiga, sebabnya tidak syar'i dan maksiat jelas-jelas. Ya, yaitu misalnya jima di mana? Jima di siang hari di bulan Ramadan. Nah, jima di siang hari di bulan Ramadan ini, dia sengaja tahu dia. Jima di sini maksudnya adalah bukan sekedar bercumbu, Pak. Tapi afwan, maaf, memasukkan kemaluannya ke kemaluan pasangannya. Nah, ini yang dimaksud, ya. Walaupun tidak sampai keluar mani, tapi kalau udah sampai sebegitu, watok namanya, maka dia kena hukuman. Apa hukumannya? Rajam? Hukumannya rajam bukan, Pak? Enggak lah, rajam serem banget, dirajam sampai mati, bukan. Hukumannya dia apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi para ulama mengatakan ini laki-lakinya aja, katanya. Masya Allah. 2 bulan berturut-turut, Pak. Karena kalau perempuan gak mungkin. Syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut kuat gak, Pak? Sampean puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, Masya Allah. Tapi ada pilihan lain kalau emang gak memungkinkan. Ada pilihan lain. Itu hukuman lah, ya. Itu yang apa? Yang sengaja. Kasus keempat. Ini biar lebih banyak lagi nih. Kasus keempat, jima di bulan Ramadan di siang harinya, tapi lupa dua-duanya. Kalau itu bulan Ramadan, ngerti gak, Pak? Melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan jam 7 pagi. Mungkin baru nikah tuh orang. Baik laki atau perempuannya lupa kalau itu Ramadan. Iya. Yang seperti ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dapat hukuman. Ya. Ada yang berpendapat tetap dihukumi sama dengan orang yang ketiga tadi. Tapi wallahu alam, kalau memang lupa, Pak, kalau lupa betul-betul, wallahu alam, itu tidak kena apa-apa. Lupa, ya, bukan pura-pura lupa. Begitu, Pak, ya? Lupa. Ya, saya pikir cukup, Pak, ini auranya kayak matahari udah makin meninggi, ya. Ya, jadi cukup aja. Ada jengkol enggak, Pak? Oh, enggak ada. Di pasar. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza wa barakallahu fi ulumikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.